Langsung aja dikasih satu lagu. Ini spesial buat semuanya. Hey. Waktu terlewat, aku sedang mainkan kita. Satu lagu yang ku janjikan tentang dirimu. Seperti kemarin, kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja pakai pesawat terbang. Terima kasih Bodo. Sebentar hanya sebentar. Kayu kau telah membuatku jadi gelap. Bagai seorang diplomat dulu engkau bergelap. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, buat seluruh pun tersenyum. Oh singgahlah sayang, pesawat tempurku antara polos di dalam. dia bawa. Mana? Beri hamba uang. Semangatnya teriakannya.